kerelaannya tidak teranggap, kamu doain semacam orang yang dibebaskan dari hutang, diputihkan hutangnya. Fa'ilmuhu, maka tahu ataukah tidaknya orang tersebut kalau hutangnya diputihkan, layu dasar tidak terang. Karena kita berubah fasaufa yaqa'u muqtadan nutqi, maka konsekuensi dari satu perkataan itu akan yaqa' terjadi, baik dia tahu ataupun tidak tahu, baik dia rida, dia rela ataupun tidak rela. Karena seandainya dia menentang, maka penentangannya juga tidak diterima. Fa'ilmu wajahlu sawa, maka apakah orang tersebut tahu ataukah tidak tahu sama saja. Contohnya adalah mubarak, orang yang diputihkan hutangnya, artinya seorang yang alaihi dain, dia memiliki tanggungan hutang atau tanggungan kewajiban apapun bentuknya. Kalau dain, mungkin gambarannya hanyalah utang-utang uang. Jadi kalau tanggungan apapun bentuknya itu macam-macam. Jadi utang dalam makna yang luas. Orang suami yang belum masuk nafkah 3 bulan, masih punya utang terhadap istrinya, maka dia punya tanggungan kewajiban. Kewajiban yang terhutang, orang jual beli kredit itu juga punya kewajiban yang terhutang. Idza qala lahu talib, jika si penuntut utang, penagih utang mengatakan, aku melibatkan anda dari utang anda. Bahuna yibro al matlub, maka orang yang ditakwil di sini bebas dari utang ini, baik dia rela ataupun tidak rela. Adapun seandainya ada seorang yang ngasih hibah barang, wali antukul, maka barang tersebut tidaklah menjadi hak milik orang yang diberi hibah, kecuali jika orang yang diberi hibah itu rela. Karena hibah adalah benda yang berdiri sendiri, maka labuda, maka haruslah ada penerimaan jika benda itu mau diberikan kepada seseorang. Adapun ibrah, adapun pemutihan utang, maka itu adalah menghilangkan wasfin, satu sifat di dimatin yang menjadi tanggung jawab seseorang. Maka ibrah, pemutihan utang, itu beda dengan hibah. Karena hibah itu hadiah, namun hadiah barang. Sedangkan ibrah itu hadiah, namun hadiah sifat. Ya, dalam ibrah itu hadiah. Ibrah pemutihan utang dengan ada hibah. Namun hibahnya cuma dalam bentuk sifat, bukan satu benda yang dihibahkan. Ini tanggungan anda, kewajiban anda kepada saya hibahkan. Dan fa'idha abra'atuhu minad-dayni bari'a sawa'un idza aqratu, maka jika aku putihkan dia minal daini dari utangnya, maka dia bebas dan wajib bayar utang baik dia rela ataupun tidak rela, karena aku telah menggugurkan utangnya dan aku telah menghilangkan satu hal yang abstrak yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu dia adalah zalim untukku. Nadhiruhu, semisal dengan itu, semisal dengan pembebasan utang atau agak mirip, seandainya ada seseorang yang meminta kepadaku 100 sok gandum dengan kualitas sedang, lalu aku bawakan kepadanya 100 sok gandum dengan kualitas istimewa. Maka ternyata dia mengatakan aku tidak menerima kualitas bagus, aku cuma ingin yang kualitasnya sedang-sedang. Nakun, maka kami katakan yalzamuhu, dia punya kewajiban untuk menerima kualitas istimewa. Di anini apa itu nasi baru, karena aku memberikan jatahnya mausufan, yang jatahnya tersebut memiliki mausufan di sifat yang memiliki satu sifat, dan aku tidak memberikan kepadanya benda tertentu. Sehingga aku perlu mengatakan labuda, sehingga aku mengatakan labuda menggubuliha, harus diterima. Bahkan aku hanyalah memberikan kepadanya sebuah sifat filwaki dalam realita. Bayalisa mulukabulu, maka wajib baginya untuk menerima hal ini. Wadah menjadi ta'lil, ini adalah dari sisi logika zahirun satu hal yang jelas. Ada orang beli gandum 100 sok kualitas sedang, bersama penjualnya malah diberi 100 gandum kualitas bagus. Maka di sini orang yang beli tadi wajib untuk menerima pemberian. Kenapa? Karena ini adalah hibah sifat. Kalau hibah itu adalah hibah sifat, bukan hibah benda, maka rela dan tidak relanya itu tidak terasa. Kerelaan si pembeli, rela apakah tidaknya, dia tidak teranggap, karena ini bukan hadiah pemberian berupa ain, berupa benda, namun pemberian berupa sifat. Pemijati ukhra, dari sisi yang lain kami katakan tidak mungkin ada orang yang menolak kualitas istimewa bajalan minal wasati, dan sebagai ganti daripada kualitas sedang yang dia inginkan, illa li syafahati, kecuali karena kebodohannya. Oh, lebih mahal kok, mana gak mau. Padahal gratis, ditambahin lebih mahal loh. Gratis, cuma ngasih duit harga sedang, dikasih barat harga mahal. Laisa atau fiha ridha aidan, maka watasarufu safi, dan tindakan orang yang bodoh itu tidak diterima, tidak dianggap. Dan kesimpulannya, hibatul awsaf, kalau hibah atau pemberian itu berupa pemberian berupa sifat, maka tidak disyaratkan kerelaan orang yang diberi. Contoh hibah awsaf tadi ibro, pemutihan utang, itu hibah awsaf. Atau contohnya tadi ada orang beli gandum, bayar pakai harga apa sedang, diberi harga istimewa, maka selisih antara sedang menjadi istimewa ini berarti hadiah, ini adalah hadiah Allah. Demikian pula izalatul awsaf, menghilangkan sifat yaitu ibra, pembebasan utang, juga tidak disyaratkan ridha. Hadza qaidatul madzhab, ini Bagaimana dengan pengertian seandainya aku berkata pada sekelompok orang di sekelilingku, jadilah kalian saksi kalau aku bebaskan utangnya bulan dari utang yang jadi tanggungannya. Maka setelah berlalu beberapa hari bahkan beberapa tahun, apa al-matluh orang yang ditagih itu datang dan mengatakan kepada saya, ini uang Anda. Lalu at-talib si penagih utang mengatakan, sudah aku bebaskan Anda 10 tahun yang lewat. Al, maka orang yang berutang mengatakan, loh, aku tidak tahu ya. Hal yasil ibro, maka apakah ibro 10 tahun yang lewat itu sah? Namun kami katakan sah, karena kerelaan mubro, orang yang dibebaskan utangnya bukan sah. Nah, baik dia tahu ataupun tidak tahu, maka utang akan hilang dari tanggungannya. Ada wa taqrul madhhab. Sedangkan mazhab Imam Malik tentang masalah pembuktian utang, maka utang itu tidak terputihkan sampai orang yang diputihkan utang itu menerima pembuktian utang. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah, bahasanya pembuktian utang itu sah kecuali jika orang yang diputihkan menolak pembuktian utang. Kalau tidak, perkataan Imam Malik sama Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, maka jika sudah diputihkan, maka status apakah itu sah menggantung. Menggantung sampai dia tahu dan menerimanya. Kalau menurut perkataan Abu Hanifah, ada waktu diputihkan utangnya, maka pada asalnya utangnya sah. Pada asalnya pemutihan utang itu sah, kecuali jika dia menolaknya. Nah, dari tiga pendapat ini, pendapat mazhab Hambali, Imam Malik dan Abu Hanifah, maka yang dipilih oleh pribadi Syed Muhammad bin Tulusimin adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Wawal qawlu rajih, ini adalah pendapat yang kuat, yang hati itu merasa mantap dengannya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Karena orang yang diputihkan utangnya boleh jadi menolak pemutihan utang dengan alasan seandainya dia menerima pemutihan utang, maka lau ausyaka bisa segera ayu badan kubri si orang yang memutihkan utang ini yamunu ali punya jasa, punya budi. Dizalika idra dengan sebab pemutihan utang, ba'da zalika setelah terjadinya pemutihan utang. Dan tidak diragukan bahasanya punya merasa berutang budi itu adalah satu hal yang yu'asir memberikan pengaruh pada kejiwaan orang yang dibebaskan utang. Uangnya mandiri itu kalau terlalu banyak orang yang punya budi pada kita susah orang itu bisa persika fresh bebas dalam bersikap balas bertindak balas berbuat itu kalau tidak terkesudahan tidak merasa dan tidak terkembali dengan sudah bebas mau ngomong bebas mau bersikap bebas. Kalau orang itu memiliki utang budi itu sempit geraknya, sempit pilihannya, sempit ngomongnya. Ngomong gini dia tidak bisa tegas, tidak bisa ini karena orang terutang budi. Nah, karena itu maka karena pertimbangan itu maka demi memilih pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Walau wal qawlu rajih ini adalah pendapat yang paling kuat. Bahasanya jika orang yang diputihkan utang yang tidak rela dengan pemutihan utang, fa inna la yasbutu al-idra, maka tidak ada dan tidak sah pemutihan utang. Akan tetapi kami masyaina fi tamtsil dalam contoh yang tadi kami sampaikan atau dalam contoh yang ada di bait kami mengikuti al-mansukh min al-madhhab, pendapat yang terkenal dalam madhab Hambali. Dan contoh kasus yang lain, ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya dan telah berlalu sejak cerai sudah 3 bulan berlalu. Dan si perempuan ini haid sekali haid dalam setiap bulan. Yakni artinya dia telah mengalami 3 kali haid. Dan dia tahu kalau dia dicerai setelah 3 kali haid. Belum tahu bahkan santai iddah, apakah iddahnya berarti telah selesai. Wayalam ta'lam, padahal dia tidak tahu cerai dan tahu sudah 3 kali haid setelah cerai. Maka kami katakan iya ya, iddahnya sudah berakhir ya, itu berakhir. Maka kewajiban iddah itu sejak cerai, bukan sejak tahu kalau cerai. Di antara rizal karena rizal istri diberi untuk dicerai itu tidak teranggap dengan masalah tolak. Maka tahu dan ataukah tidak kalau dia dicerai itu juga tidak teranggap. Kebalikan dari kaidah ini, siapa yang ridhonya teranggap, apakah ilmunya teranggap, pengetahuannya teranggap? Jadi iya, karena dia tidak mungkin rela dengan satu hal yang tidak diketahui. Maka semua orang yang kerelaannya itu teranggap, maka ilmunya teranggap. Kecuali ayyaniba rayuhu munabahu, kecuali ada orang yang menggantikannya, maka tidak disyaratkan ilmunya. Contohnya, jika aku telah wakilkan kepada seseorang supaya membelikan mobil untukmu atau memberikan sebagai keperluan untukmu, wa'alam a'lam, dan aku tidak mengetahui keperluan-keperluan apa saja yang dia beli secara pasti. Namun pokoknya ya, ini tawakilnya tawakil mutlak. Ya tolong berikan ini duit, tolong berikan kira-kira kebutuhan rumah yang aku butuhkan. Aku mau pindah rumah, rumah baru. Kira-kira kalau rumah baru itu perlu diisi apa? Ini duitnya. Maka si muwakil, orang muwakil kan tidak tahu persis ini mau beli apa, merek apa. Pada bahasa, maka ini tidaklah mengapa, karena aku telah dudukkan orang tersebut mukami sebagai penggantiku. Kemudian contoh berikutnya, terkata seorang, misalnya ada seorang laki-laki, dia menerima nikah, namun untuk anak laki-lakinya, bukan untuk dirinya. Saya terima nikahnya Lana binti Bulan untuk anak saya. Namun dia tidak ngomong-ngomong pada anaknya. Ya belum ngomong-ngomong sama anaknya. Sedangkan anak laki-lakinya itu sudah berakal dan balik. Jadi ini dilakukan oleh si bapak tanpa kerelaan anaknya. Walaupun mungkin bukan pula karena anak laki-lakinya mewakilkan bapaknya, saya sudah datang dalam majlis akad nikah, ya, maka tolong wakilkan saya. Tidak. Hal itu aku, maka sahkah akad semacam ini? Jawabnya lah, tidak sah. Karena dalam akad nikah dari Zawud kerelaan pengantin laki-laki adalah sah. Dan di sini kita tidak tahu kerelaannya. Akan tapi pembahasan bahasanya sebagian ulama mengatakan bahasanya akad semacam ini termasuk kategori tasarruf fuduli. Dan terdapat khilaf ulama tentang hukum tasarruf fuduli. Menjualkan barang milik orang lain. Kemarin diriji oleh Syaikhul Utsaimin, tasarruf fuduli ada tiga macam. Ada tasarruf fuduli karena perintah syariat, tasarruf fuduli karena perintah syariat. Contohnya bagus. Maka dalam hal ini mewakilkan anak laki-laki jika orang tersebut mengizinkannya. Maka dalam hal ini transaksi akad nikah itu sah jika si anak laki-laki membolehkannya. Pada bahasa maka tidak mengapa. Contoh kasus yang lain adalah seandainya ada seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki sepupu dalam akhlak, dalam agama dan akhlak tanpa sepengetahuan putrinya. Maka fa'ina tazwijahu, maka pernikahan tersebut sah karena ridho anak perempuan itu tidak teranggap. Ini dengan syarat anak perempuan tersebut adalah bikel balik. Wada alal masyhur, demikian pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad yang diasabi di kalangan para Hanabila. Demikian pula ini mazhab al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Maksudnya seorang ayah, demikian pula kakek, boleh menikahkan putri atau cucu perempuannya yang bikel tanpa seizin dan pengetahuannya, asalkan dengan laki-laki sepupu. Wasawab, meskipun pendapat yang benar dalam masalah ini laisalahu haq, bahasanya ayah itu tidak punya hak untuk menikahkan putrinya tanpa pengetahuan putrinya dan tanpa ridho putrinya. Karena Nabi SAW mengatakan anak gadis tidaklah dinikahkan sampai diminta izin. Di sini tidak disebutkan siapa yang menikahkan, maka tidak boleh dinikahkan. Maka dari sini ditangkap bahasanya ini berlaku umum, wa'ada amat, maka ini bersifat umum, berlaku bagi yang menikahkan ayah atau yang lainnya. Maka terdapat penegasan sabda Nabi SAW, wal fikru, dan anak gadis itu yastamiruha abuha, ayahnya punya kewajiban untuk meminta perintah atau izinnya. Itu adalah budak selesai dari dapat dimaafkan. Atau yasta'dinuha abuha. Panas, maka dalam redaksi ini Nabi menegaskan harus ada izin untuk anak gadis dan menegaskan bahasanya meskipun itu adalah ayah. Kemudian An-Nadhim mengatakan wa qulu da'wa li fasadil 'aqdi ma fi ayyi jihatin la tusdi. Setiap klaim tidak sahnya transaksi ma'adhi'a ditambah ada klaim sahnya transaksi la tusdi, maka klaim tersebut tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat. Thank you. melakukan fasad dan klaim batalnya akad, itu keluar dari hukum asal, maka tidak diterima. Tawaan baik idaan fasad, baik klaim batal itu karena lifat syarat dan karena tidak lengkapnya syarat atau karena adanya faktor penghalang. Melihat alasan itu kami katakan la tusdi, maknanya la tanfa, tidak manfaat. Panapun maka kami katakan kepada orang yang mengklaim kalau fasad, kalau akad ini batal, datangkan bukti. Kenapa? Dia yang punya kewajiban mendatangkan bukti karena klaimnya itu keluar dari hukum asal, keluar dari kaidah asal. Dan siapa yang keluar dari kaidah asal, dia punya kewajiban untuk mendatangkan bukti karena dialah yang berstatus mudda'i. Status mudda'i, status penuduh. Terus menuduh. Maka di antara cara untuk menentukan ini mana yang punya kewajiban datangkan bukti alias mudai, mana siapa yang datang cuma berkewajiban sumpah alias mudai alaih, itu dengan mencari asal dalam masalah. Nah, kalau asalnya sebagaimana di sini ditegas ya, asalnya siapa yang keluar dari asal, itulah mudda'i yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Hatil bayinan kan tetapkanlah bukti. Jika dia mendatangkan bukti, maka kita akan beramal sesuai dengan bukti tersebut. Namun jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka kita kembali kepada sumpah untuk mudda'a alaih. Dalam hal ini adalah orang yang mengklaim sahnya akad. Li'anna kula man kana qawlu qawluhu fa innahu la budda min yaminih. Ini kaidah dalam masalah siapa yang punya kewajiban untuk bersumpah alias mudda'a alaih. Nah, yang orang yang punya kewajiban sumpah adalah kulu man kana qawlu qawluhu, semua orang yang pendapat yang benar, perkataan yang benar adalah perkataannya. Perkataan yang benar adalah perkataannya. Nah, maka kuluman kanal kaulu kauluhu, maka dia sepatutnya mudah alai. Dia adalah orang yang tertuduh dan dia bisa menampik tuduhan dengan ini. Terjadi perselisihan antara suami dan istri. Terjadi perselisihan. Suami mengatakan, saya sudah cerai. Saya belum cerai. Saya belum, tidak orang mencerai istri saya. Nah, istri mengatakan, saya sudah dicerai. Saya sudah dicerai oleh suami saya. Suami istri, ini ada akad. Akadnya akad tolak. Akadnya akad tolak. Istri mengatakan saya sudah dicerai, suami mengatakan saya belum pernah mencerai. Maka siapa yang punya kewajiban mendatangkan bukti dan siapa yang tidak memiliki kewajiban mendatangkan bukti? Maka kita cari, jika dalam perselisihan semacam ini, kita cari man al-qaul qaul. Jawabannya al-qaul qauluz zauj. Tentang semacam ini al-qaul qauluz zauj. Maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh suaminya. Pada asalnya yang benar adalah apa yang dikatakan oleh suaminya. Al-qaul qauluz zauj. Maka karena kondisinya al-qaul qauluz zauj, maka si istri punya kewajiban mendatangkan bukti kalau dia telah dicerai oleh suaminya. Jika tidak, maka suami itu semua Allah, ini saya belum pernah cerai. Kuluman makluman kanal qawlu qawluhu kanal qawlu qawlahu kanal qawlu qawlahu fa innal abda min yaminihi, maka dialah yang punya kewajiban bersumpah. Nanti sallallahu alaihi wasallam mengatakan alibadu ta'ala mudai wa yaminu alaman angkal. Kewajiban datang bukti itu bagi penuduh. Nah, siapa itu penuduh? Dengan penuduh adalah penuduh itu bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, orang yang khilaful akal, menyelisih akal. Akal akad sah. Maka siapa yang menyelisih akal, dialah mudai, dialah yang punya kewajiban mendatangkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang yukhalif al-urfa, menyelisihi al-um, itu ya punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Itu statusnya mudai. Contohnya di Jambi Ulu Malikam, contohnya ada orang ya di masjid. Dia duduk-duduk di masjid, dia pakai peci, dan di tangannya juga megang peci. Maka dia bawa dua peci, satu dipakai di kepala, satu dipegang di tangan. Dan datanglah orang, "Oh, itu peciku, itu peciku, peci yang di tangan itu peciku, yang di tangan itu peciku, bah ini peciku." Si orang ya bawa dua peci, bah dua-dua ini peciku, ini peciku, ini peciku. Ini siapa yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti? Maka di sini berlaku siapa itu mudai. Biasa apa enggak? Orang datang ke masjid bawa peci dua, ya, peci dobel, pecinya songkok lagi, songkok hitam lagi, satu pakai kepala, satu dipegang-pegang, itu sejalan dengan kok ketiga. Kalau mungkin pecinya peci kayak gini, mungkin aja dua, karena ternyata satu, enggak paham kalau ternyata sudah jadi satu. Terus ke masjid terus pakai satu lagi, dan mungkin dua. Tapi kalau pokok hitam, kan enggak mungkin bisa bukan pokok hitam. Kan enggak mungkin dilipat kan. Nah, kalau orang pakai mafia pokok hitam, satu dipakai, satu dipegang, itu yang diri atau alihi itu sejalan dengan kok. Apakah tidak? Dan oh, nah, maka orang ya megang dua tongkat hitam ini, dia yang punya kewajiban mendatangkan bukti kalau dua-duanya dalam peci dia. Sedangkan orang yang datang lagi cukup bersumpah, wallahi itu peci saya, dia tidak punya kewajiban mendatangkan bukti. Dia tidak punya mendatangkan bukti, meskipun dia yang sepertinya nuduh. Namun jelas dia bukan penuduh. Meskipun dia secara lahiriah mungkin kita lihat dia adalah orang yang penuduh, statusnya dalam fikih dia bukan penuduh. Penuduh itu ada yang yukhalif al-aql, yukhalif al-urf. Maka yang kayaknya dituduh itu jadi mudai statusnya dalam fikih. Ya bahwa baca songkok hitam dua tadi itu mudah. Sedangkan ini yang matang, itu baciku, kamu bawa, itu statusnya mudah alay. Nah, kalau kita telah tahu asal, maka kita tahu man al-qawlu qawlu. Kalau kita tahu asal, maka kita Terus kita ini asalnya perkataannya jinak adalah perkataannya perkataan siapa? Dan kita ini perkataan yang benar akhirnya adalah perkataan dia. Oh, perkataan dia punya cuma punya kewajiban. Wali anak lalu putih alba seandainya pintu dibuka, biasanya alkohol kalau memudah memudah ilmasa berarti perkataan yang benar adalah yang mengklaim rusaknya bahkannya transaksi tidak akan batal hanya transaksi yang dilakukan oleh kaum muslim. Dan yang akan membuka pintu orang melakukan di budaya dan di budaya masyarakat. Dan disebutkan dari salah seorang yang sibuk dengan urusan fatwa, dia pernah bercerita mungkin kepada Syekh Muhtamin, karena dia Muhtamin ini bukan mufti, ya, tidak sibuk dengan urusan fatwa. Inam Fahbanah sebagai sebagian orang yang tak hayal melakukan akal-akalan untuk membatalkan bainunah status bain kubro dalam cerita. Cerai dengan terhentika maka terjadilah bayunah kubro. Wajah ikan dia mengklaim anal akda ala diwakaf ditolak, bahasanya akad bayunah yang dengan akad yang wakaf ditolak yang dengannya terjadi perceraian lam yakun tamat surut syaratnya tidak lengkap. Bal ahadu surut bahkan salah satu saksinya adalah orang yang tidak diterima kesaksiannya. Kalau dari kata katakan suami mengatakan seperti itu dalam rangka untuk membatalkan akad, dan jika akad batal maka batallah cerai yang ditolak di atas akad. Yang hasilnya yang terwujud dengannya bainunah. Pemisuh hadah maka tulisan ini tidaklah diterima perkataannya karena asalnya sahnya akad. Ini ada saksi, ada suami. Suami mengatakan enggak kok enggak terjadi cerai ketiga. Saksi mengatakan terjadi cerai. Telah terjadi ini telah mencerai. Katakan sekian, sekian. Maka di sini al-qaul qaulu syahid. Al-qaulu qaulu syahid. Nah, di antara contoh penerapan kaidah ini ada seorang yang menjual pada orang lain, menjual sayyarah mobil dengan harga 30 ribu riyal. Setelah setelah dua hari penjual datang dan mengatakan jual beli tidak sah karena akad terjadi setelah azan yang kedua. Pembeli mengatakan tidak, akad waqa'ah, akad telah terjadi tidak di waktu tersebut, maka akad sah. Maka perkataan yang teranggap adalah perkataan pembeli dan kami katakan dan kita katakan pada penjual datangkan bukti kalau akad kalau jual beli terjadi setelah azan Jumat yang kedua. Jika dia mengatakan aku tidak punya bukti, maka kami katakan kepada pembeli bersumpahlah wanah kumulaka bil baik dan kami akan memutuskan dengan keputusan yang menguntungkanmu bil baik berkaitan dengan transaksi ini. Contoh yang lain, ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli pada al baik lalu penjual mengklaim bahasanya jual beli tidak sah. Lianu ba'aku bila ayat belum. Karena dia melakukan transaksi tersebut, karena dia menjual barang tersebut, ketika itu dia belum balik, belum mimpi. Wabai umalam yang belum dan orang yang belum balik kok menjual. Lalu dapihi tersebut dia sudah tanggir. Maka lalu dapihi maka harus minta izin wali. Tidak ada izin, dapat izin dapat restu dari orang tua. Ambil, belum balik. Itu boleh melakukan transaksi jual beli seizin wali, seizin orang tuanya. dalam masalah ini, sebagian ulama mengatakan perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, di anna hadal asal urido, karena asal ini yaitu al asal fil ubud sihah itu dilawan bertabrakan dengan asal yang lain yang dinilai lebih kuat. Apa itu asal yang melawan asal ini? Yaitu al asal adumul bulug, hukum asalnya anak itu belum balik. Maka dalam kondisi ini penjual bersumpah sihat disuruh dalam kasus ini, kalau dia melakukan transaksi jual beli sebelum dia balik, waitabaya dan jelaslah batalnya akad. Wahadali yunak itu, seandainya kita ambil pendapat ini, maka ini tidaklah bertabrakan dengan kaidah yang telah disebutkan fil asal pada asal, yaitu al asal fil ukut sihat, dengan pertimbangan karena dalam kondisi ini asal ini urido dilawan dengan asal yang lebih kuat. Al-anu yang dari akan tapi sepatutnya dalam kasus ini adalah merujuk kepada ijtihad qadhi badalika bin nazar, hal itu dengan menimbang indikator-indikator, maka jika dia melihat anak kaulah akrab ila suwab akhuda fihi, maka jika dia nilai bahasanya perkataan penjual itu lebih dekat kepada kebenaran, maka dia bisa mengambil perkataan penjual. Maka ulama khilaf, ya, kalau dalam masalah yang dikhususkan ulama, kembalikan ke qadhi, qadhi mau mengambil pendapat yang mana, maka itu yang faul khilaf, ya. Qaulul qadhi yang faul khilaf, nah, keputusan dari pihak qadhi itu